Mitra Bisnis, belum lama ini, Kwi Kian Gi mengungkapkan pernyataan dalam pidatonya di hadapan Civitas Akademika tentang perlunya institusi pendidikan kembali ke fungsi awal, yaitu memberikan kualitas pendidikan terbaik bagi para mahasiswanya dan tidak sekedar mencari keuntungan semata. Untuk membahas makna yang tersirat di balik pernyataan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Quick, bisa Bapak ulas penjelasan Bapak tentang institusi pendidikan sebaiknya kembali ke fungsi awal dalam memberikan kualitas pendidikan terbaik, Pak? Penjelasannya, dari semua yang ada, itu kan tidak ada satu pun faktor apapun yang bisa menandingi otak manusia. Semuanya kan tidak bisa berpikir, kan barang mati. Komputer yang namanya artificial intelligence yang sekarang mau berlumba-lumba dengan teman-teman, yang membuatkan manusia. Jadi, kalau sumber daya alamnya rusak, ya rusak semua. Dan itu yang paling hakiki, paling pokok. Kan. Sederhana sekali sebetulnya. Lantas, apakah Bapak melihat institusi pendidikan kita belum lagi berada di kondisi ideal seperti yang Bapak maksudkan, Pak Kwi? Tidak. Sama sekali tidak. Sekarang ini kecenderungannya malah jumlah universitas ribuan, lalu kemudian masyarakatnya juga gila itu, kecenderungannya itu menjual ijazah. Jadi murah dan gampang lulus, pengetahuannya tidak perlu. Itu yang laku. Lantas jika kondisi ini yang terjadi, apakah kita bisa berharap institusi pendidikan kita bisa menciptakan lulusan yang ideal seperti yang Bapak maksudkan, Pak? Sama sekali tidak. Coba tanya pada pengguna ya. Kalau mereka membutuhkan tenaga yang cukup tinggi untuk perusahaannya, kedudukan yang cukup tinggi. Pasangan iklan kan berkarung-karung yang. Tapi kalau diteliti ya semuanya sarjana. Tapi jangan tanya bagaimana kualitasnya. Jadi apa kita bisa asumsikan kondisi yang tidak ideal ini terkait erat dengan kelemahan pemerintah juga, Pak Kwi? Sangat betul. Itu kan, itu ada pemerintah. Ada, bahwa pemerintah itu membuat peraturan yang aneh-aneh itulah. Jadi misalnya pemerintah itu memberikan kredit, poin untuk akreditasi tinggi, kalau mahasiswanya itu lulus tidak lebih lama dari 4 tahun. Bodoh, pinter, mesti lulus 4 tahun. Gitu. Kan lucu itu. Nah, itu salah, itu yang gitu-gitu banyak sekali. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.